الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid dan Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Bab ke-6 beliau sebutkan minasyirk lubsul halaqa wal khayt wa nahwihima liraf'il bala au daf'ih, bahwa termasuk dari syirik wal'iyadu billah menggunakan gelang, benang atau yang semisal keduanya untuk mengangkat bala ketika itu telah terjadi, atau untuk menepis bala sebelum itu terjadi. Dan telah lalu sebelum ini penjelasan bahwa dari sini beliau memulai perincian tentang tafsir tauhid, penafsiran daripada tauhid yang telah beliau sebutkan dalam bab ke-5 tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Di sini beliau sebutkan lawan-lawan atau yang bertentangan dengan tauhid. Artinya tuntutan dari penafsiran tauhid, semua ini harus ditinggalkan. Orang harus bersih, suci dari yang merusak tauhidnya, baik itu merusak secara total seakar-akarnya sehingga orangnya musyrik, tidak muslim, atau itu merusak kesempurnaannya, merusak kesempurnaan tauhidnya, walaupun dia tetap muslim tapi melakukan dosa yang sangat besar. Di dalam bab ini beliau memulai tentang penggunaan gelang benang kalung dan yang semisal-misalnya banyak yang tujuannya untuk mengangkat bala, mengangkat kejelekan jika itu telah terjadi, atau menghindarkan dirinya dari bala itu sebelum bala itu terjadi. Dan di sini beliau sengaja memulai tentang penafsiran tauhid dengan lawan-lawan tauhid, karena kita ketahui sesuatu itu akan tampak jelas dengan dua perkara. Yang pertama, mengenali hakikatnya, mengenali isinya seperti apa. Yang kedua, mengenali lawan-lawannya yang merusak dan bertentangan dengannya. Sengaja di sini beliau mulai dengan beberapa gambaran, beberapa bentuk dari syirik asghar, karena banyaknya kejadian pada umat ini. Sengaja beliau mulai karena banyak terjadi pada umat ini. Atau beliau mulai dari yang adna, dari yang rendah atau yang ringan, untuk tanbih, mengingatkan kepada yang lebih parah, lebih besar. Jika yang ringan saja seperti itu dilarang, dicela keras dalam Quran dan Sunnah, apalagi yang lebih buruk dari itu, menadal bab. Maka beliau mulai dari sini. Dan ini dari keistimewaan atau kejelian muallif rahimahullah, ulama sebutkan Al-Imam Muhammad rahimahullah dalam karya-karyanya kelebihannya ini. Karena beliau tentunya faham dan tahu kondisi umat, sesuatu yang sering terjadi, sesuatu yang masyhur dan istilahnya mutadawil, yang banyak dilakukan oleh hampir keseluruhan umat. Maka itu yang beliau bicarakan seperti ini. Begitu pula kitab karya beliau Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Beliau sebutkan 10 pembatal keislaman. Para ulama sebutkan ma'ruf, dan Imam Muhammad pun tahu dan paham pembatal keislaman tidak hanya 10, banyak. Tetapi beliau sebutkan 10 dari sisi karena itu yang terbanyak dan sangat sering terjadi di umat. Jadi karena beliau bergelut dan tahu seluk-beluk umat ini, apa yang terjadi di dalamnya, di medan dakwah, sehingga faham permasalahan-permasalahan seperti itu. Di sini ada berapa sudah jawabannya? Sudah berapa yang kita sebutkan? Kenapa beliau mulai dengan gambaran dari syirik asghar? Berapa? Mantum mana? Berapa? Ya, ada berapa sebab kenapa dimulai dari yang ringan dulu? Ada berapa sebab? Ini konsentrasinya. Dua. Yang pertama, karena karena kondisi umat yang sering terjadi, yang banyak dilakukan orang, makanya didahulukan oleh beliau karena ini banyak terjadi. Satu. Yang kedua, aywa fatahallahu alaih, membabi tanbih bil adna alal a'la, untuk mengingatkan yang ringan saja sudah enggak boleh dan larangannya, celaannya begitu keras, apalagi yang lebih berat, nanti lebih berat. Yang ketiga, karena syubhatnya ringan pada syirik asghar, syubhatnya ringan, gampang untuk dipatahkan, berbeda dengan syubhat syirik akbar. Syubhatnya pun akbar, syubhatnya pun kuat, sulit kadang illa masyaallah untuk orang itu dinasehati, dibenahi untuk meninggalkan syirik akbarnya, sulit tidak separah, maaf, lebih parah daripada kalau itu syirik asghar. Asghar gampang dengan izin Allah. Makanya beliau dahulukan di sini agar kemudian seorang muslim yang mempelajari tauhid, kalau telah diluruskan akidah dan pemahamannya tentang syirik asghar ini, tentang gelang, keyakinan tentang gelang bisa melindungi dia, bisa menyelamatkan dia, bisa mengangkat bala, bisa menyembuhkan, sabuk, kalung, susuk, dan yang semisal-misalnya. Sehingga dengan itu, dengan pembelajaran tauhid ini, tamaim-tamaim seperti itu, raja-raja, dia muktane, puas dan betul-betul yakin bahwa ketergantungan kepada selain Allah itu batil. Ternyata syubhatnya murahan, gak laku. Untuk yang selain Allah itu bisa ngangkat bala, untuk yang selain Allah itu bisa melindungi, batil semua itu. Kalau dari sini dia sudah mapan, kuat akidahnya, dari yang ringan ini sudah tertanam akidahnya, bahwa ketergantungan kepada selain Allah batil, tipuan belaka. Hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah satu-satunya yang bisa melindungi dari kejelekan apapun, hanya Allah yang bisa memberinya manfaat dalam bentuk apapun. Pecah suaranya, ya. Al. Ada. Mas Al. Ada. Tidak ada. Itu, mana itu? Nah, ketergantungannya kepada selain Allah bisa dia buang, dan dia hanya bergantung kepada Allah, sudah kuat di sini mapan, akan lebih mudah, akan lebih ringan untuk dia digiring, dijelaskan. Begitu pula ketergantungan kepada selain Allah dari para wali, orang soleh, yang itu syirik akbar. Makanya puncak ini penjelasan tentang syirik asghar ini batu loncatan sebagai penanaman akidah bahwa ketergantungan hanya pada Allah memberi manfaat ataupun menjaga dari kejelekan. Mantap di sini, mapan, akan lebih mudah untuk mencabut akar syirik akbar dari ketergantungan kepada aulia dan orang-orang saleh, kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih buruk, lebih berbahaya daripada yang pertama ini, syirik asghar. Diharapkan akan lebih mudah demikian. Makanya kalau seandainya terbalik atau dibalik, orang yang melakukan banyak dari bentuk syirik akbar, ketergantungan kepada orang-orang saleh yang telah mati atau para wali, dia doai, dia minta-mintai selain Allah, bernazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka, tawaf di kubur mereka. Kondisi orang semacam ini ya kurang cocok kalau kemudian dijelaskan terlebih dahulu kondisinya, kemudian nanti pindah kepada yang lebih ringan. Dan ini juga ketajaman dan kecerdasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Susunan-susunan kitab ini enggak sembarangan. Beliau tulis bukan sejadinya, terus pokoknya ini bab dulu, labsul halaqa wal khayt, nanti tentang hulu kepada orang-orang soleh, nanti. Bukan asal jadi begitu. Istilahnya bukan aswai, bukan ngawuran begitu. Tapi semua itu terprogram. Semua itu berdasarkan ilmu dan konsep yang begitu matang, berdasarkan kaidah-kaidah syariat yang beliau jelaskan. Al-Muhim, beliau di sini memulai perincian tentang syirik asghar agar kemudian jiwa seorang muslim terikat kuat ketergantungannya hanya kepada Allah dan batal, hancur lebur dari kalbunya segala keterikatan kepada selain Allah. Minasyirki lebsul halaqah wal khayt wa nahwihima. Minasyirki tentunya min tabu'idiyah, sebagian dari syirik. Lubsul halaqah awil khayt, ini salah satu bentuk dari syirik asghar yang dimaukan, yang serupa dengan keduanya karena dia banyak dari yang dipakai manusia, digunakan mereka. Tamaim-tamaim, begitu pula mungkin dari besi, penyebutan halaqa wal khayt tidak sebagai pembatasan, tapi dia contoh ba'dul afrad, ba'du afradihi. Kamu bisa jumpai banyak sekali orang menggunakan. Ada yang katanya akar laut kah, entah apa itu, akar apa namanya, akar bahari atau apa, nanti diletakkan di bahunya. Mungkin bentuk cincin, mungkin besi, mungkin emas, mungkin banyak sekali sudah jenisnya, mungkin dari sabuk, kain dan macam-macamnya. Halaqah pun demikian, bisa dari kuningan, gelang halaqah ini, mungkin dari tembaga, besi, atau yang lain-lainnya. Tentunya yang dikehendaki dengan benang yang dibarengi keyakinan, bukan benangnya belaka, tetapi keyakinan yang dia yakini terhadap benang ini, ikatan ini, bisa menyembuhkan, bisa mengangkat balak atau menepis balak supaya tidak terjadi padanya apa-apa, pada dirinya, anak-anaknya, atau harta bendanya, pada ontanya, kudanya, kalau sekarang mobilnya, kendaraannya, supaya tidak apa-apa, enggak kena mata orang, enggak celaka, dan semisalnya. Nah, dan itu yang biasa dan sering diyakini ada pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu kala. Dua kondisi ini, lirafil bala au daf'i, memang itu yang ada. Sebagian mereka gunakan agar terhindar dari bala sebelum itu terjadi, atau dia bisa terselamatkan, diangkat kejelekan atau bala itu darinya setelah itu terjadi. Tentunya yang kedua, lebih buruk, kedua-duanya buruk jelas, jelek, tetapi yang kedua lebih jeleknya, dosanya lebih besar dari yang pertama. Karena orang yang meyakini sesuatu yang khosis, yang hina dan rendah, sebagiannya kadang itu a'azzakumullah kotoran, entah itu kotoran binatang atau apa yang digunakan di dalam tamaimnya, sesuatu yang hina dina, sesuatu yang rendah dan buruk, jelek, murahan, bau, kotor. Terkadang itu apa misalnya taring dari buaya kah, atau taring singa atau apa binatang tertentu, kalung. Nah, satu yang hina dan rendah dan murahan, tidak ada nilainya, tidak ada harganya, bahkan dia yakini mampu menepis takdir Allah, mampu untuk menyelamatkan orang, menghalangi orang dari ketetapan Allah jika Allah kehendaki padanya. Terkesan sekali bahwa yang hina rendah ini lebih kuasa, lebih kuat dari qada dan takdir Allah. Hanya dia lebih buruk, lebih rendah, lebih besar dosanya dari raf'ul bala. Kalau itu sudah terjadi, kemudian dia ingin dengan sesuatu itu agar itu terangkat darinya. Kalau itu sakit misalnya, agar dia cepat sembuh, atau semisalnya. Menggunakan gelang, kalung, benang dan semisalnya ini menjadi syirik asghar karena ketergantungan dan keyakinan qalbunya kepada selain Allah, di mana dia menjadikan ini sebagai asbab, dia jadikan sebagai sebab untuk terangkatnya bala, atau dia terhindar dari bala, padahal Allah dan Rasulnya tidak menjadikan itu sebagai sebab dari sisi ini. Makanya kaidah yang perlu kita pahami, dari para ulama sunnah rahimahumullah, bahwa penetapan suatu sebab yang punya pengaruh, diyakini punya pengaruh. Diyakini bisa berpengaruh tadi untuk mengangkat bala atau menepis, ini tidak boleh kecuali dari sisi syariat. Atau sebab yang diketahui secara tajribah, dengan pengalaman dan eksperimen, bahwa itu berpengaruh. Itu pun nyata, bukan sesuatu yang samar dan tersembunyikan pengaruhnya. Maka orang yang menggunakan ini, gelang, kain, atau benang dan semisalnya, dia telah melakukan syirik asghar, karena dia jadikan itu sebab yang tidak diizinkan oleh Allah, tidak dijelaskan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Secara tajarik, secara pengalaman ilmiah pun tidak terbukti secara nyata itu bisa mengangkat bala atau menepisnya. Bagaimana mau dijelaskan secara pengalaman ilmiah dari sisi mana bahwa gelang ini bisa menepis celaka sehingga kamu selamat, gak akan terjadi pada dirimu apa-apa? Bagaimana jelaskannya? Atau tadi kalaupun dia sudah sakit, dia sebutkan keyakinannya ini bisa menyembuhkan, bagaimana penyembuhannya? Kalau sesuatu yang nyata, orang bisa menjelaskan secara gamblang, oh ini begini misalnya, sakit apa, kuning misalnya, ini karena hatinya, livernya begini, terjadi begini, keracunan atau apa, atau obat ini, kandungannya ini, fungsinya begini, nanti darah akan begini, bisa dijelaskan dengan izin Allah. Dan bila ini sekarang menggunakan gelang ini bisa menyembuhkan ini, dari sisi mana? Tajarib siapa yang pernah membuktikan eksperimen secara ilmiah? Gak ada. Nah, itu kaidah yang ma'ruf di kalangan ulama sunnah. Intinya yang lebih adalah ketergantungan kalbunya kepada selain Allah, bahwa itu bermanfaat atau bisa menepis madarat yang terjadi pada dirinya. Padahal Allah satu-satunya yang nafi' wad-dhar, yang menentukan manfaat madarat hanya Allah semata, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Itu pun sebab-sebab yang ada tidak akan berpengaruh kecuali seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama menyebutkan, man asbata sababan idda'a annahu yuhdithul musabbab yuhdithun natijah lam yaj'alhu Allah sababan la syar'an wala qadran faqad asyrak. Yang menetapkan, ngakunya bahwa sesuatu ini, sebab ini akan berpengaruh, bisa menghasilkan apa yang dia harapkan bisa menghasilkan kesembuhan, bisa menghasilkan keselamatan sebab ini. Padahal itu tidak Allah jadikan demikian, tidak dalam syariatnya, tidak dari syariatnya, tidak ada ayat yang menjelaskan begitu, tidak ada hadis yang menjelaskan demikian, tidak ada. Tapi dia yakini demikian, begitu pula secara tajarib tadi juga tidak ada, tidak Allah jadikan demikian dalam takdirnya, maka dia telah terjatuh dalam syirik asghar. Faqad asyrak syirkal asghar. Sesuatu yang ada dalam nas seperti ruqyah syar'iyah, Fatihah. Nah, sebagaimana yang Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sa'id, "Wa may yudrika annahu annaha ruqyah?" Tahu dari mana kamu itu ruqyah? Dan bahkan di artinya dibenarkan, ditakrir oleh Rasul Sallam apa yang beliau lakukan, membacakan Fatihah kepada si orang ini, kepala suku yang tersengat kala jengking apa ular. Dan di sisi lain dari fikih hadis itu, kata Syekh Rabi' Hafizahullah, yang sering dilalaikan orang, bahwa Abu Sa'id, dan itu yang ditakrir dibenarkan Rasul, mendapatkan upah dari kepala suku itu setelah sembuh. Sembuh dengan izin Allah di ruqyah. Lalu diambillah daging yang diberikan oleh orang tersebut. Ada hasil, alhamdulillah. Adapun mereka yang menentukan tarif, bahkan lebih dari itu, mereka tentukan biaya di tengah pengobatan, padahal belum juga berhasil. Nah, layaknya dokter sudah. Artinya begini, dilihat misalnya, syayatin mereka, dajjalin, para ahli ruqyah ini kebanyakannya, illa man rahimallah. Wah, ini parah ini. Ini jinnya banyak, jinnya kuat ini, begini-begini. Ini perlu kontrol 5 kali misalnya. 5 kali ruqyah. Dan tiap kali ruqyah bayar. Padahal masih belum sembuh. Abu Sa'id enggak demikian. Sembuh orang ini, Masya Allah, bekhair, sehat sudah. Baru dia diberi upah dan dia terima, dan itu yang dibenarkan oleh Rasulullah. Makanya kata Syekh Rafi, adapun kebanyakan mereka, lah, tiap kali jalsah, tiap kali kontrol, ada biaya tertentu, bayar sekian, nanti kontrol berikutnya, bayar sekian, ruqyah ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Saya yakin sebagian dari mereka, dia perruqyah terkenal di Madinah, ma'ruf. Dan dia teman akrab sekali dengan Syekh Rabi' dulunya. Bahkan Syekh katakan, dakwahnya luar biasa. Dibanding masyayikh yang lain, pengaruhnya kepada syabab, kepada para pemuda secara khusus, jauh lebih kuat orang ini daripada yang lain. Banyak yang terselamatkan melalui dia, dapat hidayah pada sunnah badannya. Walhasil, nah, diam, kata Syekh Rabi, tanya kepada Syekh, bagaimana menurutmu aku mau buka klinik rukyah. Kata Syekh, karena dia temanku, aku nasihati, jangan, kamu akan rusak nanti. Takillah, gak usah. Anu, saya khawatir kalau dibiarkan orang akan dimanfaatkan oleh tukang sihir, tukang ini dengan dalih mengeluarkan sihir, mengeluarkan jin dan sebagainya. Dari mana tuh? Dari rumah. Oh, iya. Sama siapa? Sendiri. Ini juga gini. Ini apa? Iya, iya. Ini juga baru gue buat apa. Iya. Tapi, masih seret. Ditarik titik. Ini. Kita jualan nih. Anak teknik. Ini dia. Yang bundar. Cukup kok ayam. Enggak iki kok. Sing ini. Enggak lek cukup aku. Ini ya. Srep tarik dikit. Nah, ya sampai ngene. Golek. Golek langsung ngono guys. Cukup ayam. Enggak iki. Enggak dinggo kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak diminis, Pak. Enggak ngerti gini. Habis kena darah tinggi, Bro. Apa anak? Tuh anak juga, Pak. Nah, kalau gitu caranya kan bilang aja, karena lebih sebelit lagi. Darah tinggi juga di kayak itu yang nggak akan darah teh. Hah? Enggak, itu memang pengaruh usia. Mingguan ono. Enggak jaga, Bro. Apa ya? Iki enggak jaga. Bronya. Kamu enggak jaga ya? Enggak jaga ya. Oh, enggak. Ya sing ku wong Arab ku sapa jenenge? Dari Sulaiman, sapa jenenge? Abdurrahman. Abdurrahman ya. Sing jaman mah. Kan itu bahasa Indonesia, bahasa Arab nih zaman itu. Iya. Kan nih orang Israel bahasa Arab. Orang Israel. Iya. Nampak orang. Iya. Asal. Guri Asal. Wah, ikut lah. Asal bahasa Arab kan jadi asli sama. Tinggal kalau kita kan tinggal ini lah. Kita biar orang. Assalamualaikum Fermi. Besar kan jam 25 saya. Saya usia. Dijebol. Iki jenengi apa? Tekuane apa jenengi? Siku. Lek sambungan, ngene. Bukan ngerti anda pun. Kita juga mau apa ni? Kani. Iyo. Baik salah sih pipa aku gampang betul. Tapi aku enggak pede loh katanya. Bener jadi headnya enggak mau. Oh tuan. Ilmu ni loh. Bener sangat tentang. Iya. Tapi beli apa tu? Jelek. Wong semacam banyu ni gaul ni apa doa itu? Tidak sempat. Masih tentang ni banyu ni gaul nak apa doa? Yeah. ولهم عذاب أليم ما كان

Thank you. cerita ya. Ya Allah, makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita. Tadi bahwa tadi melanjutkan apa yang Syekh Rabi sebutkan, bahwa temannya ini minta pendapat musyawarah dengan Syekh, maka saya nasihatkan, jangan, kamu jangan masuk pintu itu, karena akan merusak kamu. Lalu dia sampaikan kalau dirinya tergiur bahwa fulan bin fulan aku ajari rukyah. Aku ajarkan padanya rukyah. Dan sekarang terkenal di kota ini. Sekali rukyah bisa mendapatkan 14.000 rial. Berapa rupiah itu kali 3.000? 500-an ya. Setengah M. Tadi berapa? Kali 3.000. 3 kayak sama matematika ya. 14.000. Berapa mat? 42 ya. 42 juta. Nah, mohon. Sekitar 43 juta mungkin, kurang lebih segitu. Walhasil itu satu orang. Nah, kata saya, takillah, jangan. Kalau kamu ingin kebaikan, berdakwahlah seperti para a'immah. A'immah itu dakwah, ketika awal mereka berdakwah, masyarakat dalam keadaan rusak. Dan itu ma'ruf. Ketika Syekh Abdullah Al-Qarawi memulai dakwahnya di Jizan dan Samitah, daerah Saudi Selatan sana, dalam keadaan sama. Kebanyakan, oh yang ini kena jin, yang ini kena gangguan, lewat gurun pasir nanti diganggu, dimasuki, yang jin di pohon, yang jin di sini. Terjadi ya di rukyah. Nah, tapi yang lebih penting bahwa mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan dakwah, iman kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, doa, berlindung diri dan semacam itu. Ketika tauhid ini tersebar dan difahami oleh banyak orang, terjaga mereka. Sehingga hatta jin pun gak berani mendekat. Dan gak ada namanya praktek rukyah di masa itu. Maka yang dilakukan oleh para a'immah adalah dakwah. Bukan rukyah itu yang dititik beratkan. Tetapi dakwah, kepada tauhid, pengajaran iman, itu yang mereka fokuskan di situ. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, para a'immah dakwah, Abdul Qarawi, dan banyak. Nah, alhasil orang ini lebih tergiur kepada harta. Dan ma'ruf di Madinah, ma'ruf sekali. Sebagiannya dikasetkan bagaimana dia interaksi dengan jin yang masuk di tubuh orang. Kamu dari mana, siapa namamu, kamu disuruh siapa mengganggu masuk ke fulan ini. Bahkan tidak jarang dia pukuli orang ini yang kemasukan jinnya, maunya mukuli jinnya untuk keluar. Ayo keluar kamu, ditampar, ditempeling, dipukul. Walhasil berjalan waktu banyak yang menyaingi. Karena tadi giurannya masya Allah, penghasilannya. Nanti keluar satu di Riyad, fulan terkenal juga, terus dapat keuntungan seperti itu. Nanti di Jeddah keluar lagi satu. Walhasil banyak saingan. Awalnya hanya dia dan ma'ruf dia sudah se-Saudi dia ini. Tapi begitu banyak saingan, tentunya menurun omsetnya. berkurang ininya, sampai pada akhirnya dia bikin tulisan di koran-koran sana. Inti yang dia sampaikan bahwa jin tidak mungkin masuk ke tubuh manusia. Karena dajjal. Talbis. Tidak, kamu tempilingi orang, kamu pukul orang, ngapain? Terus kamu ngerukia selama ini, kenapa? Kenapa enggak dari awal kamu katakan bahwa jin tidak masuk, enggak mungkin masuk ke tubuh manusia? Asyahid bahwa kembali kepada pembahasan syirik asghar pada penggunaan benda-benda semacam ini dari keterikatan kalbu kepada selain Allah pada sesuatu yang dia yakini sebagai penyebab untuk tertolaknya bala atau terangkatnya bala, padahal itu tidak Allah jadikan sebagai sebab. Nah, perlu diketahui pula, bisa jadi wal'iyadzubillah, ini pun dari bentuk-bentuk syirik asghar ini bisa menjadi syirik akbar, tergantung pelakunya dan keyakinannya. Baik itu ini, gelang, cincin tadi, kalung, sabuk, susu, apalagi tamaim, ekal, tadi apa, besi kuning, nah, walhasil yang lainnya bisa menjadi syirik akbar. Nah, kapan? Tentunya hukum asalnya itu syirik asghar. Menjadi syirik akbar ketika dia yakini benda-benda ini punya pengaruh sendiri. Artinya dia berpengaruh bukan lagi sebagai penyebab, tetapi dia, benda ini yang dia yakini melindungi dia, menepis dari dirinya bala atau mengangkat bala dari dirinya. Dia yakin ya karena benda ini punya kekuatan, punya pengaruh khusus mistik, punya kekuatan semacam itu. Sama sekali dia bukan lagi menyatakan itu sebagai sebab. Kalau sebagai sebab itu kamu jumpai orang-orang yang semacam ini, kalau kamu ingkari, dia akan katakan, saya tahu Allah yang menyembuhkan, saya tahu Allah memang yang melindungi, tapi ini sebagai sebab, ini sebagai pelindung, nah, ikhtiar saya. Dia yakin Allah penentunya. Nah, ini yang syirik asghar. Karena sesuatu ini dia jadikan sebab, sementara syariat tidak menjadikan itu sebagai sebab. Tapi yang kedua ini syirik akbar, enggak. Ya benda ini yang dia yakini melindungi dia, bukan lagi Allah. Benda ini punya kekuatan, punya mistik, punya pengaruh. Nah, mampu dengan kekuatannya sendiri untuk mengangkat bala atau menepis bala dari dirinya. Ini tentunya keyakinan bahwa di dalam kaun, dalam alam, ada yang bertasarruf selain Allah. Ada yang berkuasa, bisa nolak bala, bisa mengangkat bala selain Allah. Padahal ini rububiyah yang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu keyakinannya, syirik akbar. Nah, yang jelas, inti dan pembahasan dalam bab ini ditekankan oleh Imam Muhammad rahimahullah terkait ketergantungan qalbu, ketergantungan hati kepada selain Allah, yaitu bab ini pada benda-benda yang ma'ruf dan sering biasa digunakan orang dengan keyakinan itu bisa melindungi dia dari kejelekan bala, atau bisa mengangkat bala itu kalau itu telah terjadi pada dirinya, musibah atau celaka yang ditakuti oleh manusia. Ini yang ingin dicongkel dari kalbu seorang muwahhid oleh Imam Muhammad rahimahullah, bahwa itu semua batil, tidak benar. Hanya Allah yang mampu dan berkuasa mengangkat bala atau melindungi dan menepis bala dari dirimu. Lalu akan beliau bawakan ayat dan hadis lebih memperjelas dalam bab ini, insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Thank you.